Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Naam, sebelum kita melanjutkan atau sebelum kita memulai pembahasan kita, yaitu Alkitab Al-Usul Tsalatsah, tiga landasan pokok, naam, tiga perkara yang sebagai inti atau dasar yang wajib dimiliki oleh seorang muslim ataupun muslimah, yang wajib diketahui, dipahami oleh seorang muslim ataupun muslimah. Kita akan menyebutkan sedikit, naam, penyelewengan, kesesatan orang-orang yang menuduhkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Al-Wahhabiyah. Nah, bahwasannya penisbahan kepada Al-Wahhabiyah itu sangat keliru kalau dinisbahkan kepada Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman bin Ali At-Tamimi. Keliru besar. Kenapa? Karena kita perhatikan sekarang, Al-Wahhabiyah, nah, seharusnya nisbahnya kepada Abdul Wahhab, bukan kepada Syekh Muhammad. Karena pengarang kitab Al-Usul Tsalatsah, pengarang kitab Tauhid, pengarang kitab Al-Qawaidul Arba, itu namanya bukan Abdul Wahhab, tapi siapa? Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Seharusnya mereka menisbahkan Muhammadiyah gitu. Seharusnya mengatakan apa? Al-Muhammadiyah. Tapi itu pun tidak cocok dan tidak benar, karena beliau tidak menganut madhab tertentu. Istilahnya tidak menganut madhab Malikiyah atau Syafi'iyah atau juga Hambaliyah atau juga Hanafiyah. Bahkan beliau adalah naam berkeyakinan bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pemahaman Salaful Ummah. Namun ada di sana ada kelompok sesat. Di sana ada firqah dhalah, yaitu firqah Al-Wahhabiyah. Itu benar terjadi, ada. Namun kalau dinisbahkan kepada Syekh kita Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak cocok, tidak pas. Bahkan itu termasuk bentuk kedzaliman, karena beliau muncul di apa? Di awal-awal abad berapa? Abad sekitar abad 12. Generasi 12, abad yang ke-12. Adapun kelompok sesat ini, yang dijuluki dengan Al-Wahhabiyah atau dijuluki dengan Ar-Rustumiyah. Ar-Rustumiyah ini apa? Muncul sekitar abad 2 atau abad ketiga itu. Yang dipelopori oleh siapa? Yang waktu itu dipimpin oleh Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Yang waktu itu pemikiran mereka adalah Khawarijiyah, adalah Khawaris, mengkafirkan pelaku dosa besar. Kemudian mengatakan juga di antara mereka bahwasannya Al-Quran itu bukan kalamullah tapi makhluk, dan yang semisalnya. Kemungkaran yang ada pada kelompok sesat ini. Dijuluki dengan Khawarijiyah Ibadiyah. Kelompok mereka dijuluki dengan apa? Terkenal waktu itu dengan Al-Wahhabiyah atau Ar-Rustumiyah. Nisbah kepada Nam Rustum yang satunya. Kepada kakeknya. Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Seperti itu. Jadi benar, ada kelompok itu, ada kelompok sesat. Bukan kelompok Ahlussunnah. Ahlussunnah berlepas diri dari kelompok tersebut. Bahkan mentahdir. Mentahdir tentang keadaan orang Khawarij, keadaan Ibadiyah, keadaan kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Jadi tidak benar ya penisbahan itu. Karena jauh. Zamannya jauh sekali. Masanya itu jauh sekali. Antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Abdul Wahhab Ar-Rustumiyah ini. Jadi perlu diperhatikan bahwasannya penisbahan kepada Ahlussunnah dengan Wahhabiyah tidak benar. Itu penisbahan yang muncul seringnya dari kalangan kuburiyin, para penyembah kuburan, dari orang sufiyin. Jadi kalangan orang sufi dan semisalnya menuduhkan Ahlussunnah wal Jamaah dijuluki dengan Wahhabi. Kamu adalah Wahhabi. Kenapa? Karena kamu mengajarkan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kamu adalah Wahhabi. Kenapa? Karena kalian membela Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita katakan kalian yang keliru. Bukan seperti itu. Kalau seandainya kalian ingin menisbahkan kita kepada beliau, bukan Wahhabiyah, tapi Muhammadiyah. Dan itu pun keliru penisbahan tersebut. Karena beliau tidak menganut pada madhab yang muayyan. Madhab yang tertentu. Tidak. Bahkan beliau berkeyakinan, bermadhab, bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nas'allaha azza wa jalla an yarhamah. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Rahmatan wasi'ah, dengan rahmat yang sangat luas. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi beliau adalah Al-Imam Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Beliau dilahirkan di kota Uyainah. Kemudian Allah Ta'ala berikan karunia pada beliau berupa kecerdasan dalam berpikir, kemudian berupa kekuatan hafalan beliau, dan bahkan beliau dinukilkan dalam sebuah sejarah beliau, biografi beliau, beliau hafal Al-Quran sebelum menginjak umur 10 tahun, jadi sebelum balik. Dan beliau banyak rehlah ya dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian juga beliau termasuk salah satu pembentuk Daulah Arabiyah Saudiyah itu. Nah, sehingga sampai sekarang terkenal dengan apa? Terkenal dengan Al-Syekh, keluarganya Al-Syekh. Jadi seringnya diambil mufti am yang berfatwa di sana di negara Saudi Arabia, apa itu? Al-Syekh. Keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi cucu-cucunya sekarang nisbahnya kepada beliau ini. Nah, kemudian dari rajanya siapa? Al-Su'ud, keluarga Su'ud. Karena waktu itu beliau dimuliakan oleh Amir As-Su'ud, Muhammad bin Su'ud. Muhammad bin Su'ud waktu itu. Kemudian setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meninggal, kemudian juga Amir Muhammad bin Su'ud itu juga meninggal, kemudian yang berikutnya mereka menisbahkan kepada Al-Syekh, itu untuk keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-Su'ud juga menisbahkan kepada Muhammad bin Su'ud itu. Jadi perlu diperhatikan bahwasannya penisbahan Al-Wahhabiyah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu khatir, bahaya sekali dan tidak benar. Karena saking ta'asubnya, bisa kita perhatikan terkadang orang Syiah Rafidah atau orang Sufiyah, karena ta'asubnya kepada mereka, mereka mengedepankan akal mereka, akhirnya menuduh siapa? Menuduh Imam Bukhari, menuduh Imam Muslim itu Wahhabiyah. Kan heran itu, seperti itu. Tidak tepat ya, seperti itu adalah kekeliruan. Karena Imam Bukhari, Imam Muslim, kedua-duanya adalah Imam Muhaddis. Terlahirkan sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi jangan sampai keliru, jangan ta'asub, jangan sampai seperti orang-orang kuburian dan semisalnya. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan sedikit pembahasan mengenai bab yang pertama. Bab pertama yang mukadimah sudah selesai, kemudian sekarang masuk bab inti daripada kitab beliau. Kemudian saya masuk dalam matannya. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Ini adalah beliau al-Imam al-Mujaddid. Imam pembaharu yang memperbarui agama Islam yang semula dulu tercampur dengan kesyirikan, dengan tauhid sekarang dimurnikan. At-tauhid zahar tampak, kemudian kesyirikan hancur. Seperti itu keadaannya. Kemudian inilah kebenaran, inilah al-haq. Qul ja'al haq wa zaqal batil, innal batil kana zahuqa. Katakanlah bahwasanya datang kebenaran dan hancur kebatilan itu, karena sungguhnya kebatilan memang hancur. Jadi jangan sampai kita mempelajari tauhid ini separuh-separuh atau setengah-setengah. Jangan. Kita pelajari secara murni untuk memurnikan akidah kita, keyakinan kita, agar kita termasuk orang-orang yang su'ada, orang-orang yang diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Beliau memulai di sini bismillahirrahmanirrahim dalam matannya itu, matan usul salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita syarah dikit demi sedikit. Di dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim, al-ba' di situ bismi itu ba' lil isti'anah. Kenapa? Karena beliau sekarang dalam posisinya mengarang kitab ini atau menulis kitab ini, kemudian beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sering dilakukan oleh para musannifin, para pengarang kitab, para penulis kitab, mutaqaddimin ataupun mutaakhirin, ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tujuannya? Tujuannya adalah sebagaimana akan kita sebutkan. Cuman ba' di sini ada ba' isti'anah. Bukan musahabah ya. Terus bagaimananya? Maknanya kami menulis kitab ini atau kami akan menyebutkan kitab ini dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Kami tidak menyebutkan atau kami tidak menulis, tidak membacakan kitab ini melainkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba' al-isti'anah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Allahu. Lafaz Allahu ini bermakna apa? Allah bermakna al-ma'luh. Al-ma'luh al-ma'bud, zat yang disembah. Yang berhak untuk sembah, tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana akan datang rinciannya nanti. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman dzur rahmatil wasi'ah, zat yang memiliki kasih sayang yang sangat luas. Bahkan di muka bumi ini kita perhatikan ada orang kafir dapat rezeki, orang muslim dapat rezeki. Namun perlu diingat, rezekinya orang kafir itu terbatas di dunia saja. Terbatas di dunia saja. Adapun di akhiratnya mereka termasuk orang-orang yang sengsara. Bahkan orang kafir itu apa? Ada dua jenis. Kafir yang asli. Naam, kafir asli sejak awal yang mengkafir, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Penduduk neraka kekal. Naam, la yamutu fiha wa la yahya. Tidak apa? Tidak ada kehidupan, tidak pula kematian, merasakan terus adab tersebut. Merasakan adab di naam di neraka tersebut. Kemudian yang kedua adalah naam orang kafir yang murtad masuk juga dalam penduduk situ. Nah, penduduk neraka yang murtad, semula dia muslim jadi kafir. Na'udzubillah. Kemudian ada di sana yang penduduk neraka tapi sementara. Kenapa? Ini adalah bagi orang-orang pelaku dosa besar. Sahibul kabirah, pelaku dosa besar itu tidak kekal di neraka. Namun Allah Ta'ala jika menghendaki itu diampuni, diampuni. Dan jika Allah Ta'ala menghendaki itu diazab, diazab sesuai dengan kadar dosanya. Jadi diazab sampai mereka menjadi arang atau menjadi abu. Kemudian setelah itu apa? Sudah. Begitu selesai hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa besar tersebut, yang sesuai dengan dosanya, maka Allah Ta'ala entaskan, Allah Ta'ala selamatkan orang tersebut, kemudian ujung-ujungnya, akhirnya kemana? Ke dalam surga. Allah Ta'ala entaskan mereka, dan Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sungguhnya, kasih sayangku, kata Allah Ta'ala, itu mengalahkan daripada kemurkaanku. Ikhwani fillahi, hafidhakumullah jami'an. Nah, ini termasuk perkara yang perlu kita perhatikan, bahwasannya Allah Ta'ala itu memiliki kasih yang sangat luas. Nah, itu rahmah. Itu diberikan kepada orang muslim dan orang kafir. Namun orang muslim itu di dunia dan akhiratnya insyaallah taala, ada orang kafir itu disegerakan nikmat mereka di dunia saja. Naam ar-rahim, ar-rahim dzurrahmati, naam al-wasilah lil marhum. Naam itu zat yang memiliki apa? Memiliki kasih sayang yang sampai kepada orang yang Allah taala rahmati. Khusus itu, naam. Naam. Rahman itu umum, kalau rahim itu khusus. Kata beliau, wa bihi nasta'in, dan dengan menyebut nama Allah Ta'ala, nasta'in, kami minta pertolongan. Nah, ini termasuk bentuk akidah beliau, dan selamatnya beliau dari akidah apa? Akidah kesyirikan. Kenapa? Dikarenakan kalau seandainya orang berbuat syirik, minta pertolongan tidak kepada Allah Ta'ala. Kepada bebatuan, pada pohon, pada bintang, dan semisalnya. Namun di sini disebutkan apa? Di sini beliau mengatakan, wa bihi nasta'in, dan hanya menyebut nama Allah Ta'ala, dan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nasta'in, kami minta pertolongan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadis siapa itu? Hadisnya Naam Ibn Abbas, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, apa itu? Fa idza sta'anta fasta'in billah. Nasihat Rasulullah yang diberikan kepada Abdullah bin Abbas, Abdul Abbas. Apa nasihatnya? Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Ini naam sebagai mukaddimah, itu pelajaran pertama. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai naam matan al-usul salasah. Adapun berkaitan masalah bismillahirrahmanirrahim itu secara panjang lebar masih ada sambungannya berkaitan masalah kenapa al-mu'allif memulai dengan bismillahirrahmanirrahim sebagaimana para ulama sebelumnya dan juga ulama berikutnya. Nah, kebanyakan mereka dan mayoritas mereka memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, insyaallah faedahnya itu kami akan sebutkan pada pertemuan berikutnya bi'idznillah taala. Wallahu taala alim shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.